الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Qala al-Musannif. Ketemu Pak Abu Kasya? Tidak. Coba dibaca dari matanya dulu. Siapa dibaca? Hussein. Baca dari matanya. Litu qarribani adalah ta'lim wa tudkhila bi alaihi. Baik, ini dulu kita pahami dulu matanya. Fa in qila, kalau ada yang menyatakan ya musyrik inna ma qasada ta'lima janabin nahita, musyrik itu hanyalah bermaksud mengagungkan kemuliaan Allah. Wa inna li azamatihi la yanbaghi ad-dukhul alayhi illa bil wasa'id wasyufa'a. Nah, kata mereka, kalau begitu ya, keagungan Allah ya, wa inna li azamatihi, itu semua untuk mengagungkan keagungan Allah. Kalau begitu la yanbaghi ad-dukhul alayhi, kalau begitu enggak pantas kita masuk, artinya kita menghadap Allah, illa bil wasaiti wasyufa'i, kecuali dengan wasait, para perantara dan orang-orang yang memberikan syafaat kepada kita supaya kita menghadap langsung kepada Allah. Jadinya kita melalui perantara orang-orang soleh ini. Ya. Kahalil muluki, lihat-lihat mereka mentasbih Allah dengan raja-raja. Seperti keadaan para raja. Fal musyrik lam yaqsid al istihanata bijana birububiyah, seperti para raja, sehingga orang musyrik tidaklah bermaksud istihanah, meremehkan ya kemuliaan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma qasada ta'dhimahu, bahkan mereka hanya bermaksud meniatkan mengagungkan Allah. Wa qala, dan orang musyrik menyatakan, inna ma'abudu hadhil wasaita lituqarribani ilaihi, saya beribadah ya kepada perantara-perantara ini, ya perantara-perantara ini yaitu wali-wali mereka, berhala mereka, orang-orang soleh yang dijadikan gambar patung yang mereka berikan ibadah. Kata mereka, ini agar ya perantara-perantara ini mendekatkan saya kepada Allah, ya hanya mendekatkan saya kepada Allah. Dan watur khilal bi il alaih, ya. Dan agar berhala-berhala ini menghantarkan saya, memasukkan saya kepadanya, kepada Allah. Ngerti sini? Ini kan dalil mereka. Mana abduhum illa liyukarribuna ilallahi zulfa. Ya, kami enggak beribadah kok kepada berhala-berhala ini kecuali agar berhala-berhala ini mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Tafadhal dibaca. Nah, lanjut. Nah, siapa? Antum Husain. Qala syari hadhihi syubhatu. Yaquluna inna alladziina ya'buduna al-awliya'a as-salihina wal-qura'a Innal ladina ya'buduna innal ladina ay qasduhum khabar inna qasduhum ta'limullahi ya'nallahu 'alimun wa la yasir ilayhi ahad illa bi wasitatin wa shufa'i fa nahnu nattakhidhu haula'i shufa'a inna allahi li'adhamatillahi undur kayfa yaquluna ashirka wa unzur kaifa yutawwiruna yutawwiruna asyirka wa yuzakhrifuna yuzakhrifun kalau nyebut alan tasdid lam alan hakada wa alan wa qawluhu wa inna li 'azamati la yanqutu qulu 'ali illa bi wasa'i wa shuf'ai ka hal quluki min bani adam la yasir ilayhi ahad illa bi wasa'i wa shuf'ai wal muzara'i wa naqulu al mulku wa rusqu wa asa awalan la ya'lamu ahwal an nas yahtajuna ila man yubalighu wallahu subhanahu wa ta'ala ya'lamu kulla syai'. Nah, hasbuk. Kemudian kata Syekh, hadhihi syubhah. Ini syubhat ya. Syubhat mengerikan dari kalangan musyrikun. Ini syubhat. Yaqulun mereka menyatakan sesungguhnya orang-orang yang beribadah kepada wali, orang-orang soleh, kuburan, qasduhum ta'zimullah. Tujuan mereka kan mengagungkan Allah. Karena Allah azim, maha agung. Wala yasilu ilai ahadun, dan gak bisa seorang pun sembarangan masuk kepada Allah, menghadap Allah illa biwasitatin wa syufa'a, kecuali melalui perantara ya, adanya perantara dan para pemberi syafaat. Dan kita natakhiru haula'i syufa'a, kita menjadikan mereka orang-orang soleh ini yang telah mati ini sebagai pemberi syafaat indallahi, di sisi Allah. Kenapa? Karena keagungan Allah dan diri kita kotor. Mereka orang soleh, kita orang salah. Ya ma'an nasyirka. Perhatikan kata Syekh. Undur kaifa yutawwiru nasyirka. Perhatikan bagaimana mereka mempromosikan kesyirikan. Wuyizakhrifunah. Mereka memperbagus, menghias kesyirikan tersebut. Wajalu nasyirka ta'ziman lillah. Mereka menjadikan syirik sebagai perbuatan pengagungan terhadap Allah. Kata mereka, ini kita lagi mengagungkan Allah. Allah kan maha agung, kita ini kotor. Kalau kita langsung hadap Allah, nanti gak sopan, gak layak, gak bla bla bla segala macam. Ya, ujung-ujungnya mereka tasbih, menyerupakan Allah seperti raja-raja dunia. Ya. Ma'an nasyirka tanaqusun lillah, padahal syirik itu adalah merendahkan Allah. Li'annana la nasiru ilallahi illa biwasitatin bil illa biwasitati haula'i. Karena kita tidak bisa langsung menghadap Allah kecuali dengan perantara mereka. Padahal Allah Ta'ala berfirman, fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Berdoalah kalian pada Allah dengan ikhlas pada Allah. Allah Ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadaku, maka jawablah aku dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku mengijabah doa orang yang berdoa kepadaku apabila dia berdoa kepadaku. Walam yakul biwasitati fulanin awalan. Allah tidak berfirman, berdoalah melalui perantara si fulan atau si alan. Ya, tidak demikian. Dan ucapan mereka, wa annahu li'azamatihi, dan bahwasanya perbuatan syirik ini justru untuk ya, mengagungkan Allah. Karena layan bagi ad-dukhul alaihi, tidak pantas menghadap Allah illa biwasitati wa syufa'ai. Kecuali dengan adanya perantara, adanya pemberi syafaat. Kahalil muluki, seperti ya, keadaan para raja, nggak bisa para raja langsung ya, didatangi oleh rakyat jelata, pasti mesti ada perantara untuk mengagungkan raja. Lihat, tasbih menyerupakan Allah dengan raja, iya dan bintang. Ya kata Syekh min Bani Adam, di antara Bani Adam, ya la yasil ilaihim ahadun illa biwasit illa bilwasaiti wasyuhai walwuzara'i. Nah kalau raja-raja demikian, di antara anak Adam manusia ada yang seorang pun enggak ada yang bisa langsung yasil ilaihim, la yasil ilaihim. Enggak bisa langsung datang menghadap ke mereka, kepada para raja, kecuali dengan ada perantara, ada pemberi syafaat, dan ada wuzara, ada pembantu raja, menteri-menteri. Naqul, maka kita jawab, al-muluk wal-ru'asa, para raja dan para pemimpin, awalan mereka pertama. La ya'lamuna ahwalan nas, mereka enggak tahu segala kondisi manusia, maka mereka butuh kepada orang yang menyampaikan kepada mereka. Wallahu, sedangkan Allah ya'lamu kullu syai', Allah mengetahui segala sesuatu. Ya, antum datang ke Pak Jokowi, ya, memangnya Pak Jokowi langsung tahu hajat antum apa? Kan enggak, ya kan? Datang dulu, Pak, di tempat kami bla bla bla, ah, baru. Sedangkan Allah Maha mengetahuinya. Ya. Sanian, yang kedua. Fadal baca sini. Siapa? Iqbal. Alaha wa alaha wa asara bihajatin yakbalun wa wasitatahu bihajatin al-waziri wa ila al-mustashari falaw raddahu nafaru an walam yasbahu lahu wuzara'an ha walam yusbihu lahu walam yusbihu lahu wuzara'an wuzara'u ya itu mamnu' min as-sarah li ta'nis apa namanya li li alif mamdudah. Ya. Mana tadi itu? Di anna walam yusbihu lahu wuzara'u. Wuzara' apa itu irabnya? Nah, terus maf'ul. Wa huwa bihajati lillahi walakinna allaha laysa bihajati ila ahadin. Bukan maf'ul ya, apa? Khobar. Khobar. Khobar asbaha yusbihu. Terus? Walailla wazirin walailla zahirin. Fahadihi kiasun lakum. Liannahu kiasun ma'al farikil azimi. Wallahu la yuqasu bi khalqihi subhanahu wa ta'ala. Hadha mulakhasu rabbi alladhi sayyidu. Nah kemudian yang kedua. Setelah yang pertama. Ya, raja enggak tahu segala keadaan, Allah mengetahui. Yang kedua, al-muluk lawan alimu, seandainya mereka mengetahui hawaijanna segala kebutuhan rakyat, faula yuriduna qada'aha. Mereka pun tidak mau untuk menunaikan apa memberikan keinginan rakyat tadi. Illa law ja'ahum syafi'un. Kecuali apabila ada syafi' pemberi syafaat yang datang kepada raja ini. Wa alaha 'alaihim. Meminta kepada raja, wa asar alaihim, mempengaruhi raja. Wahum bihajatin ila hadha syafi'. Sedangkan raja-raja ini butuh juga kepada para pemberi syafaat ini. Hah, pemberi syafaat ini mungkin karena koalisi dia, tim pemenang dia, dan yang lainnya. Wahum yakbaluna syafa'atahu sitahu. Maka raja-raja ini baru menerima syafaat dari para penasehat raja, menteri-menterinya, dan ya, wasitoh dia tadi, perantaraan dia tadi. Kenapa kan li'annahum bihajatin ilaihi? Karena raja ini butuh kepada ya, tadi ya, uzara'nya, pada para menterinya, pada timnya. Ya. Bihajatin ilal wazir. Raja butuh kepada wazir, menteri, pembantu. Wa ilal mustasyar, kepada para konsultan dia, orang yang diajak musyawarah dia. Ya. Walau raddahum, seandainya raja menolak permintaan mereka, nafaruanmu, maka mereka ini akan lari dari raja. Ya, walam yusbihu lahu wuzara'a wala mustasyari. Akhirnya mereka raja, raja-raja ini akhirnya enggak punya para menteri dan konsultan kalau begitu. Wa huwa bihajatin ilaihim. Maka kalau begitu raja sangat membutuhkan kepada syafi' tadi. Ya, kepada perantara tadi. Lakin Allah laisa bihajatin ila hadin. Namun Allah tidak butuh kepada siapapun. Ya. Wa laisa bihajatin ila mu'inin wala ila wazirin wala ila dhahirin. Allah enggak butuh kepada orang yang membantu, kepada menteri, ya, kepada siapapun yang membantunya, Allah enggak butuh. Maka ini adalah kias yang batil, yang menyamakan Allah dengan raja. Karena kias ini kias ma'al farik, berbeda dengan yang dikiaskan, sangat berbeda sekali. Dan Allah tidak boleh dikiaskan dengan makhluknya Azza wa Jalla. Nah, ini adalah ringkasan dari bantahan, ya, yang akan datang. Terus dibaca lagi berikutnya di sini. Tafadhol, dibaca siapa? Mizan. Yusabbihuna ala nasi biqawlihi ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wabtaghu ilayhi al-wasila fa yufassiruna al-wasilata bil wasitati fi hina anna al-wasilata hiya ta'atu wal qurbu min Allah jalla wa ala fal wasilatu ila Allah fi hina, bukan fi hina, fi hina. Ini anna wasilata ini anna wasilata ya ta'atu wa qurbu min Allah jalla wa ala wal wasilatu ila Allah ta'atu wa mutisalu amri wa jadina bunahi wa laysatil wasilata al ashkhasu fahada tafsirun batilun fa qawlu ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihim al wasilata ay Al-Qurbu minhu subhanahu ulaika alladhina yad'una ay yad'una kufaru yabtaghuna ila rabbihim wasilata ay hum anfusuhum bihajatin ila ay yataqarrabu ila Allahi bidda'ati wal ibadati fa kaifa yubbatuna ma'allahi azza wa jalla wa yubbatu. Nah, kemudian orang musyrik ini menyatakan, qala inna ma'ana abudu hadhil wasa'id. Saya beribadah kepada perantara-perantara ini, ya, ditukarribani ilaih wa tudkhila bi alaih. Saya beribadah kepada perantara-perantara ini, kepada sunan, makam wali, makam habib, ustadz dan yang lainnya, untuk supaya mereka ini semua mendekatkan aku kepada Allah dan agar memasukkan aku, ya, kepada Allah, artinya menghantarkan aku untuk menghadap Allah. Maka kata Syekh, hadza huwa alladhi qalahu al-musyrikun min qablu. Inilah juga yang diucapkan oleh kalangan musyrikun sebelumnya. Wa yabuduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syafa'una indallah. Ini kan kaum musyrikun juga demikian. Ya. Dan mereka beribadah pada selain Allah yang enggak bisa memberikan manfaat atau mudarat kepada mereka sedikit pun. Mereka menyatakan ini adalah mereka ini yang kami sembah, ini adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Ya. Atau mereka untuk mengagungkan Allah bahkan illa yuqribuna ilallahi zulfa, kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Summa qal fa huwal ghayatu hadhil wasail. Dan inilah tujuannya. Ya, inilah tujuannya dan ini cuma perantara, kata mereka. Ini perantara saja. Waliyadu billah. Ya, fahuwa al-ghayah. Maksudnya apa fahuwa al-ghayah? Allah. Fahuwa ay fa Allahu al-ghayah. Sedangkan ini caranya beribadah kepada perantara orang-orang soleh yang telah mati, itu cuma wasilah. Nah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, segala macam perantara, ya, wasail, wasaid dan wasilatun, ya, itu maksudnya wa hadhil wasail, itu cuma sarana aja. Yusabbihuna 'alan nas, maka mereka menyerupakan, ya, terhadap orang-orang dengan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullah. Jadi mereka memberikan syubhat. Yusabbihun maksudnya mereka memberikan syubhat, memberikan keserupaan contoh kasus yang mereka lakukan dari perbuatan syirik. Mereka berikan syubhatnya dengan ayat Quran, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian pada Allah dan carilah wasilah menuju Allah. Tuh kata mereka, Allah tujuan, ini cuma wasilah. Nah, kata Syekh, fayufassirun, maka mereka mentafsirkan wasilah dengan wasitah. Ya. Wasilah beda dengan wasitah. Fihini annal wasilah, bahwa wasilah itu hiya ta'ah wal qurb minallah. Wasilah kepada Allah itu dengan taat kepada Allah, dengan mendekatkan diri kepada Allah. Wasilah ilallah, apa wasilah kepada Allah? Taat padanya. Wamtisal awamrihi, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Laisat alwasilah talaskhos, bukan maksudnya wasilah di sini wasilah talaskhos, yaitu lewat perantara person-person orang yang mati siapa, bukan. Ya, ada ini tafsir mereka ini tafsir batil. Allah Ta'ala berfirman, ya, ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ila rabbihim alwasilah. Nah, itu mereka itu. Mereka itulah orang-orang yang berdoa menyeru, ya. Ya, yabtaghuuna ila rabbihim alwasilah. Yang berdoa kepada Rabb mereka, mereka mencari wasilah. Ini baru. Ya. Dengan ketaatan. Ya, dengan ketaatan, dengan apa namanya? Asmaul Husna. Ya, dengan doa orang soleh yang masih hidup. Nah, boleh. Itu wasilah yang masyru'ah. Ya, selain dari itu batil, bertawassul dengan selain dari itu. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, al-qurbu minhu subhanahu, yaitu maksudnya apa wasilah? Yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Ulaikal ladina yad'una yad'uhum al-kufar. Dan mereka itulah orang-orang yang menyeru, yaitu yad'uhum al-kufar. Jadi yang disembah oleh orang-orang kafir, berhala mereka pun itu mencari wasilah kepada Allah. Mereka menyembah Lata. Lata itu kan orang soleh, tukang buat roti. Lat gitu kan. Lat. Nah, itu Lata itu orang soleh. Dia suka ngasih makan haji ketika musim haji, bikin roti gratis, didonasi. Nah, dia mati kemudian disembah. Nah, si Lat ini sendiri pun, si Lat ini, itu pun dia lagi cari wasilah kepada Allah. Ngerti gak sih? Nah, mereka malah menyembah ke Lat. Maka Allah Ta'ala berfirman, ulaikal ladina yada'una yabtaguna ila rabbihim alwasilah. Mereka yang disembah, yang mereka sembah kepadanya pun juga sedang mencari wasilah. Ulaikal ladina yada'una ay yada'uhum alkufar. Itu yang disembah oleh orang-orang kafir, alkufaru. Ya. Ya bertaguna ila rabbihimul wasilah, sedang mencari wasilah kepada Rabb mereka. Aib hum anfusuhum bihajatin ila ayataqarrabu ila Allah bi taati wal ibadah. Nah, mereka sendiri pun yang diibadahi ini butuh mendekatkan diri kepada Allah. Dia butuh untuk melakukan ketaatan, ibadah. Fa kaifa yu'baduna ma'a Allah wa hum ibad. Bagaimana bisa mereka diibadahi di samping Allah sedangkan mereka sendiri adalah para hamba? Nah, ya, terus matan baru, ya, matan yang baru. Fadl, baca sini. Siapa? Kalau Pak Adri baca itu aja nanti dia apa? Dan kira tu sami yang susah. Ya, siapa Pak Adri? Dan kira tu sami nanti antemnya. Susahnya. Kalau ini lebih mudah, insyaallah. Coba berikutnya. Siapa? Sabit, baca Sabit. Dibaca dulu matanya. Fali makana hadal qadru. bid, mengomta bid. Ya. Harim itu ya, perempuan. Harim itu bahasa Arab, bukan bahasa Tanah Abang ya. Enggak, harim bahasa Arab puncak katanya, bukan. Bahasa Arab fushah. Baik, perhatikan. Falima kana hadzal qadru mujiban li sakhatillahi ta'ala wa ghadabih. Kata beliau, kata Syekh. Maka mengapa? Bagaimana perbuatan ini? Ya, kana hadzal qadru, sebatas perbuatan ini, sekadar perbuatan ini, ternyata mujiban li sakhatillah. Ternyata bagaimana perbuatan sebatas ini dapat mengundang kemurkaan Allah wa ghadabihi, dan marahnya Allah. Wa mukhallidan finnar, dapat mengekalkan pelakunya di neraka. Wa mujiban lisafkit dima ashabi, dan dapat menghalalkan darah pelakunya. Wastibahati harimihim wa amwalihim, dan dapat menghalalkan perempuan, wanita dan harta mereka. Perempuan maksudnya jadi gonima, mereka diperangi dan jadi, kemudian istri-istri mereka, putri mereka jadi, jadi tawanan, jadi gonima. Ayo baca sabit. Tasubbuna nisa'ana kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wal musyrikin qala lahu wa hum yaqulun a'ula'i syufa'a'una indallah yuqarribuna ila Allah zulfa wa raddu alaihim ayyu qala wa la yujudu fil akli. Nah itu udah matan baru ya, terus lanjut baca wa yujudu. An keliru bacanya gimana ya, hal yajuz bil aql, apakah masuk akal gitu ya. Ya apakah masuk akal. Kemudian itu yusyari ya. Ai yusyari Allahu taala. Allah mensyariatkan taala li ibadihi, kepada para hambanya. At-taqarruba, pendekatan diri ilaihi kepadanya, bisyafa'i wal wasa'id. Nah, fahal yajuz bil aql, maksudnya apa? Qabla syar'i, baca syaranya. Fal fitaru, fitar jamak dari fitrah. يريد رحمة بإباده ويريد لهم خيرا ويريد لهم التوبة والاستغفار ليس بحاجة إلى من يؤثر عليه كما يؤثر الشفاء إن الملوك. Mana? Fatimah, ini ya. Maka bagaimana kalau cuma sekedar ini yang menyebabkan kemurkaan Allah, marahan Allah, mengekalkan pelakunya di neraka dan menyebabkan dihalalkannya darah pelakunya, harta dan wanita mereka? Yaqulun, mereka berkata, inna qasdana ta'zim Allah. Maksud kami itu cuma mengagungkan Allah ketika kami beribadah kepada selain Allah ini. Wattakhadna ha'ula'i syufa'a'in yuqarribuna ila Allah. Kami menjadikan mereka sebagai pemberi syafaat. Ini orang-orang yang telah mati ini, orang-orang soleh, mereka jadikan Syekh Abdul Qadir Jailani sebagai pemberi syafaat dia, supaya mereka ini, wali-wali yang telah mati ini, mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, supaya mereka memberikan syafaat kami nanti di sisi Allah. Walimada tukafirunana, kenapa kalian mengkafirkan kami? Ya, watukhatilunana, kenapa kalian memerangi kami, menghalalkan darah kami, mencela wanita kami, sebagaimana ini dilakukan oleh Nabi terhadap kaum musyrikin? Kan beda, kata mereka. Ya. Fatalahum wa hum yaqulun. Ya. Maka Nabi memerangi mereka dalam keadaan mereka menyatakan haula'i syufa'auna, berhala-berhala ini adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah kala. Liqarribuna ila Allah. Ya. Agar berhala-berhala ini mendekatkan kami kepada Allah zulfa dengan sedekat-dekatnya. Warad alaihim ayyuqal, maka sanggahan terhadap mereka itu dengan dijawab, hal yajuz fil akal, apakah masuk akal ayyusyariyallahu ta'ala li ibadihi, Allah mensyariatkan kepada para hamba-hambanya at-taqarruba ilaihi bisyufa'i wal wasa'id, Allah mensyariatkan kepada para hambanya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan melalui perantara para pemberi syafaat dan perantara-perantara. Hal yajuz fil akal, hal yajuz yaitu qabla syara, yaitu sebelum syariat. Sebelum kita bicara syariat, maka fal fitru, fitrah tumkiru, itu pun mengingkari annallaha bihajatin ilal musata'i wa syufa'i, Allah membutuhkan kepada para perantara, pihak ketiga dan pemberi syafaat. Kenapa? Li'annahu ya'lamu kulli syai', karena Allah mengetahui segala sesuatu. Karena Allah arhamur rahimin, maka Allah enggak butuh kepada orang yang akan mempengaruhi Allah. Ya, wa yu'attifuhu, dan yang akan melembutkan Allah ya kepada orang lain, kepada manusia. Hadza fi mulukid dunya, ini boleh pada raja dunia. Adapun pada Allah, falaisa bihajatin ila man yu'attifuhu. Ya. Allah enggak butuh kepada orang yang akan melembutkannya kepada para hamba. Wa yasiru alaihi, dan yang akan mempengaruhi Allah, fi naf'i ibadi, untuk memberikan manfaat, kebaikan kepada para hamba. Fahum yuriduna hadza. Fahuwa yuriduna hadza. Nah, kalau raja iya baru butuh ini. Yuriduna rahmah bi ibadi. Ya. Fahuwa yuridu hadza subhanahu. Maka Allah justru menginginkan hal ini. Allah menghendaki rahmat kepada hambanya. Allah menghendaki kebaikan kepada para hambanya. Allah menghendaki kepada para hamba taubat, istighfar. Ya, falaisa bihajatin ila man yu'athiru alaihi. Maka Allah enggak butuh kepada orang yang akan mempengaruhi Allah untuk memberikan taubat, memberikan ampunan. Enggak butuh. Sebagaimana ya, para pemberi syafaat memberikan pengaruh kepada raja-raja di dunia. Nah, berikutnya dibaca matanya di sini. Dari mana berarti sekarang? Amdalika qabihun, itu ya. Tafadhal, dibaca di sini. Bawa. Kita baca dulu. Karena kata beliau di sebelumnya, al-yajuz bil aql ayyashra Allahu, bukan yusyri ya, yashra. Afwan. Yashra ya. Boleh juga sih yusyri, tapi bagusnya yashra. Maka fa hal yajuz bil aql ayyashra Allahu ta'ala li ibadi yataqarruba ilayhi bisyafa'i wal wasa'iti fa yakunu tahrimu hadha inna mastufida bisyar'i. Maka pengharaman hal ini itu ya, pengharamannya itu didapatkan dari syariat saja. Amdzalika qabihun, ataukah hal tersebut buruk atau dianggap buruk fi syar'i menurut syariat wal aqli maupun akal ya, sehingga yamtani'u an ta'tiya bihi syari'atun min syara'i, ya, sehingga tidak mungkin ada satu syariat pun yang mengajarkannya. Wa ma asirru, dan apa rahasia fi kaunihi la yaghfiru min baini sa'iri dhunub, apa rahasia syirik tersebut tidak diampuni ya di antara dosa-dosa yang lain, sebagaimana firman Allah innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Tafadhal mas bawah. Hal tersebut dianggap buruk menurut syariat maupun akal sehat. Maka kata Syekh, maka akal Allah mensucikannya dari hal tersebut. Syariat telah melarangnya dari hal tersebut. Allah Taala berfirman, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurru wa la yanfa'u. Mereka beribadah pada Allah, mereka beribadah kepada selain Allah, yaitu sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat kepada mereka sedikit pun. Mereka berkata, haulai syufa'una indallah. Mereka berkata, ini yang kami ibadah ini, mereka adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah. Qul atunabbi'un, atunabbi'un Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ardh. Katakanlah, apakah kalian akan mengabarkan kepada Allah, menceritakan kepada Allah tentang bima la ya'lam, tentang apa yang Allah tidak ketahui di langit dan di bumi. Subhanallah wa ta'ala amma yusyrikun. Allah menamakannya sebagai syirik. Ya, subhanallah wa ta'ala dari atas apa yang mereka ya sekutukan. Maka Allah menamakan hal tersebut sebagai kesyirikan. Ya. Dan Allah mensucikan dirinya dari hal tersebut. Maka ayat ini sangat jelas tentang membatalkan ya hal tersebut, perbuatan syirik ini. Dalam ayat yang lain Allah Taala berfirman, mana abuduhum, kata mereka, kami enggak beribadah kepada berhala-berhala ini kok. Faqad i'tarafu, berarti mereka telah mengakui bahwasanya mereka beribadah kepada mereka. Illa liqarribuna ilallahi zulfa, kecuali agar berhala-berhala ini mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. sesungguhnya Allah menghukumi, memvonis, ya, apa jadi antara mereka terhadap perkara yang mereka persisikan. Innallaha la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Allah tidak memberikan petunjuk kepada mereka para pendusta dan kafar, para pengingkar. Maka fahakama alaihim, maka Allah memvonis mereka dengan kekufuran dan juga kedustaan atas nama Allah. Adama jabi syarh min iddalil, ya, inilah yang terdapat keterangan dari syariat terkait tentang batilnya ittikhadul wasa'id, menjadikan perantara-perantara dari kalangan makhluk, ya, untuk menjadi fasilitator antara mereka dengan Allah. Ya, yamtani ayn ta'ti bihi syari'atun minasy syara'i. Yang tidak mungkin ada syariat pun yang mengajarkannya. Ya, lam ta'ti syari'atun minasy syara'i illahi bihadza syai'. Ya, enggak mungkin ada satu syariat dari syariat-syariat Allah yang menjelaskan hal ini. Kullu syara'i tanha an hadza syai'. Semua syariat melarang dari perbuatan ini. Ya, yaitu menjadikan perantara-perantara, ya, bagi Allah sehingga Allah diibadi melalui perantara-perantara tadi. Inna ma hadza syai'un ahdatsahu al-musyrikun wal mubtadi'atu kama sabaq. Ini adalah perkara yang diada-adakan oleh kaum musyrikun dan ahli bid'ah sebagaimana telah berlalu sebelumnya. Nah, kemudian wa masirru fi kaunihi la yaghfiru, ya. Dan apa sih rahasia? Ya, rahasia dan tentang status orang yang tidak diampuni. Ya, dosa-dosanya tadi apa? Kemudian dosa-dosa yang lain diampuni. Wa masirru fi kaunihi la yaghfiru min baini yadai min baini sa'ir dzunub, dibanding dengan doa-doa lain, dosa-dosa yang lain. Nah. Fadal. Dibaca lagi sini. Cepul. Qauluhu wa ma'asirru fi qawnihi la yaghfiru min baini sa'ir dzunubi ma'a anna maghfiratullahi wasi'atun inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Falimadha la yaghfiru Allahu hadha syirka? Imada taqsiru al-maghfiratu taqsuru al-maghfiratu an hadha syirki. Qala ta'ala inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika minal dhunubi wal ma'asi wal kaba'iri wa liman yasha'u. Fahadha dalilun ala khuturati syirki wa annahu la yughfaru bainama Allahu ghafurur rahim ghafurur rahimun. Allahu akhbara annahu la yaghfiruhu liman mata alayhi, wa hadha yadullu ala khuturati syirki. Wa fil ayati ukhra innahu may yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannata wa mahwahu an-nar wa ma lizzalimina min ansari. Wa fil ayati thalithati la in asyrakta la yahbatunna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Fasyirku la yaghfiru Allahu wa yukhallidu sahibahu finnari. Fasyirku yuhbitu al-a'mala kullaha. Kenapa kullahu? Fasyirku huwa akhtaru dhunubi wa a'zamu ma nahaa Allahu anhu wa huwa syirk. Wa ma'a hadha la yanzajiru haula'i 'ani syirki bal yatawasawna bihi wa yaquluna hadha huwa ad-dinu wa haula'i mutashaddidatun yukaffiruna an-nasa wa haula'i wahabiyyah wa ma asbaha dhalika min al-kalamil batili. Fa badala ayaqbalu al-haqqa wa yuqabilunahu bi hadhihi al-muqabalati al-qabihati. Qawluhu wa ma asirru fi kaunihi la yaghfiru min baini sa'iri dhunubi. Asirru huwa anna hadha fihi sarfun lil ibadati li ghairillahi. Hadha huwa asirru wa fihi anna hadha fihi. Berarti apa? Anna hadha fihi sarfun. sorfunya. Isim annanya adalah hada. Terus hada huwa asirru wa fihi tanqusu lillahi tanaqqusun. Tanaqqusun, tanaq, tanaq, tanaq, tanaqqusun. Tanaqqus huwa asirru fihi hada hada huwa asirru wa fihi tanaqqusu lillahi 'azza wa jalla wa taswiyatu li ghairihi bihi hada huwa asirru. Dari mana tadi Paul bacanya Paul? Apa rahasia kok syirik enggak diampuni, dosa-dosa yang lain diampuni? Zina taubat diampuni. Zina sama 1000 wanita sama tetangga sekalipun, kan zina sama tetangga 10 kali lebih dahsyat pada zina sama selain tetangga. Kan begitu, kok bisa diampuni? Kalau taubat dengan taubat nasuha. Syirik cuman sesaji laut aja kok bisa enggak diampuni? Apa rahasianya? Kata Syekh, ma'anna maghfiratullahi wasi'atun, padahal ampunan Allah sangat luas. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah, sesungguhnya Rabbmu sangat luas ampunannya. Maka mengapa Allah tidak mengampuni syirik ini? Apakah terbatas ampunan Allah dari syirik? Ya. Kenapa? Limada taksurul maghfirah? Taksurul maghfirah itu an hada syirki. Kenapa ampunan Allah terbatas pada syirik ini? Artinya kalau ada syirik, enggak diampuni. Allah Ta'ala berfirman, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, selain syirik bisa Allah ampuni. Ya. Minad dzunub wal ma'asi wal kaba'ir, dari dosa-dosa maksiat dan dosa-dosa besar. Liman yasha, bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Fahada dalilun, maka ini adalah dalil petunjuk atas bahayanya kesyirikan tadi, bahwa dia tidak diampuni. Ya. Padahal Allah Ghafur Rahim. Allah mengabarkan bahwasanya Allah tidak mengampuninya bagi siapa saja yang mati di atas kesyirikan tadi. Maka ini menunjukkan atas bahaya kesyirikan tadi. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, innahu may yusyrik billah, sesungguhnya orang yang berbuat syirik pada Allah, faqad harramallahu alaihi aljannata wa ma'wahu an-naru. Maka Allah haramkan surga bagi dia, tempat dia tidak lain adalah neraka. Wa ma lidzalimina min ansar. Maka orang zalim itu, syirik itu enggak punya penolong sedikit pun. Dalam ayat yang ketiga Allah Ta'ala berfirman, lain asraqta la yabatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Seandainya engkau berbuat kesyirikan, maka akan terhapuslah amalmu dan engkau menjadi orang-orang yang merugi. Maka syirik tidak Allah ampuni. Ya, dan dia akan mengekalkan pelakunya di neraka. Maka syirik menghancurkan, membinasakan, menggugurkan amal semuanya. Maka syirik dia adalah dosa yang paling bahaya, ya, dan larangan yang paling Allah larang adalah syirik. Ya, wa ma hada, namun walaupun demikian, la yanzajiru haula'i an syirik, ternyata mereka tidak mencegah orang lain dari perbuatan syirik, bahkan mereka saling berwasiat untuk syirik. Ya, mereka menyatakan inilah agama yang benar. Nah, mereka itu yang ngatain kita syirik, mereka itu mutasyadidun, orangnya ekstrim. Ya, kafirunas, itu mereka itu suka mengkafirkan orang lain. Mereka itu Wahabiyah. Nah, mereka itu Wahabi. Wa masbah dalik, dan yang serupa dengan ucapan tersebut dari ucapan yang batil. Ya, maka mereka itu sebagai pengganti ayat balul haqq, dari sebagai ganti dari mereka menerima kebenaran. Maka mereka, ya, membandingkannya dengan makolat, pendapat-pendapat yang kobihah tadi, yang tercela tadi, yang menyatakan, oh enggak, inilah agama yang benar. Mereka itu yang kafirin kita Wahabi katanya. Nah, kemudian apa sih rahasianya syirik itu enggak diampuni, padahal yang lain diampuni? Asirul rahasianya bahwasanya huwa annahada, bahwa syirik ini fihi, dalam kesyirikan ini terdapat sorfun li ibadati li ghairillah. Sorfun li ibadati li ghairillah. Terdapat pemalingan, ya, dalam beribadah untuk selain Allah. Padahal Allah menciptakan manusia liya'budun, agar mereka manusia beribadah pada Allah. Ternyata malah beribadah pada yang lain. Maka inilah rahasia. Dan juga terdapat rahasia yang lain, yaitu apa? Kalau orang berbuat syirik, ini adalah tanakus, upaya melecehkan Allah. Ya, dan taswiyah, menyamakan Allah dengan selainnya. Dan inilah rahasianya. Nah, kemudian kulna Akbar baca. Syirk pun nah, kita katakan syirik syirkan. Syirik itu ada dua macam. Ada syirik yang ta'alak bidatil ma'bud wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alih. Syirik yang berkaitan dengan zat yang disembah, yaitu Allah. Terus kemudian baik dengan zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya dan perbuatannya. Kemudian ini syirik apa berarti nih? Rububiyah. Misal pernyataan seorang yang menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Ya. Kemarin kajian kita tauhid. Ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha. Ya, mereka mengatakan, "Oh, saya ini karena memang saya bisa bisnis, bisa saya kaya ini ya." Kan dicontohin begitu sama mujahid, ya enggak? Dicontohin apa tuh contohnya yang syirik dalam rububiyah? Orang punya harta dia mengatakan apa? Harta saya ini saya dapatin dari warisan orang tua saya. Nah, dia tidak menyandarkan kepada Allah. Ini syirik asghar. Kalau dia meyakini bahwa tetap Allah. Tapi kalau dia meyakini, oh enggak, ini memang ini. Ah, syirik akbar. Iya tuh. Ya, atau dia menyatakan pantai selatan tuh kekuasaannya Nyi Roro Kidul. Nah, itu syirik rububiyah. Ya. Nah, mengenai juga kemudian syirik nama-nama, sifatnya dan perbuatannya. Nah, nanti dibahas. Kemudian syirik yang kedua, syirik yang yata'alak bidatil ma'bud. Apa? Yang kedua salah ya. Yang kedua syirik fi ibadatihi wa mu'amalatihi. Kesyirikan yang itu dalam beribadah dan berinteraksi kepada Allah. Wa in kana sahibuhu, walaupun ya pelakunya, pelaku kesyirikan tadi, ya takhinu dia meyakini annahu subhanahu la syarikalah, bahwa Allah tidak ada sekutu baginya, la fi dzatihi wala fi sifatihi, tidak pada zat maupun pada sifat. Nah, Akbar baca. Wajihun. Fatanabbah itu filamer. Fatanabbah gitu. Filamer. Maka perhatikanlah ini gitu. Terus fakatirun fa yusyrikun yukhlisun fi tauhid al-rububiyyati wa hadha min al-mushrikin wa hadha ma'a asfi mahal asaf yukarrirun roknya dua yukarriruna tauhid ar-rububiyyati wa yaquluna asyirku wa anta kida anna hunaka khaliqan yakhluqu ma'allahi wa anna ahadan yudabbiru ma'allahi wa la yaqtabiruna asyirka ar-rububiyyati syai'an bal yasma'una yusammun bal yusammuna bighairi ismihi yaquluna hadha tawassulun wa taqarrubun Allahi diwasitahu sholihina fayusambuna biwai bismihi waliyadu billah fa alayna an natabaha lihadal amri natabaha natabaha natabaha tanabaha baha tanabbaha, ba-nya tasdid. Ya tanabbaha. Bihikmatin mujadalatin oh ya ma'tuf boleh masih ma'tuf wa yubayyina hulin nasi bihikmatin wa mau wa mau'idhatin hasanatin wajidalin bilati ahsanu di ala waha ayah dia minhum mayasya'u hidayatahu wala nafukuhun wanai asu minhum Masya Allah. Masya Allah. Allah Ta'ala wanfir asyirataka al-aqrabin liyatafaqahu fid-dini waliyuhiduhu qawmahum idha raja'u ilayhim alahum yahdharun. Hasbuk, cukup. Hadha huwal jawab anis su'al. Inilah jawaban dari pertanyaan. Dan ini su'alun wajih. Wajih itu kita terjemahkan apa? Yang berkelas. Ini adalah pertanyaan yang berkelas. Ya, mufidun, sangat mufid, berfaedah. Dari muallif rahimahullah taala, fatanabbah lahu. Maka perhatikan hal ini. Ya. Itu pertanyaan yang tadi yang apa? Hal yajuz. Bali makana hadal qadar mujiban li sifatillah. Ini pertanyaan yang wajih. Pertanyaan yang berkelas. Itu berkelas versi saya terjemahnya ya. Kalau antum lihat di kampus, wajih itu yang masyhur, yang tenar, yang memiliki nilai. Baik. Kemudian kata Syekh, syirik itu ada dua. Syirik yang terkait dengan zat yang diibadahi, nama-nama, sifatnya dan perbuatannya. Ini syirik dalam tauhid rububiyah. Kemudian syirik dalam ibadah, muamalah, interaksi. Walaupun pelaku kesyirikan tadi meyakini Allah tidak ada sekutu bagi Allah pada zat maupun pada sifat. Ya, tapi dia malah memberikan ibadah kepada selain Allah. Kan musyrikin begitu. Musyrikin menyatakan Allah tidak ada sekutu baginya dalam apa namanya dalam zatnya. Nah, musyrikin tahu Allah yang memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan, tapi memberikan ibadah kepada selain Allah. Kata mereka, kita juga beribadah sama Allah, musim haji kita haji, gitu mereka. Perjanjian Hudaybiyah, mereka setuju dimulai perjanjian tersebut tertulis nama Allah. Ya, Bismillahumma. Oh, doanya. Saya Hafif lagi belajar. Ya. Mana lagi tadi? Hadis syirik dalam tauhid uluhiyah, fakatsirun minhum, maka mayoritas mereka menyekutukan Allah dalam tauhid uluhiyah. Yukhlisun, tapi mereka mengikhlaskan, memurnikan dalam Allah dalam tauhid rububiyah. Enggak guna. Tak guna kan. Hadza dinul musyrik. Ini agama orang musyrik. Ya. Agama orang musyrik. Meyakini Allah yang memberi, menghidupkan, mematikan, segala macam, tapi beribadah boleh pada saat ini agama orang musyrik. Inilah ma'al asif, wahada ma'al asaf itu, dan ini yang sangat disayangkan fi aqaidil mutakallimin al'an. Pada ini terjadi pada akidah kaum mutakallimin saat ini, ahlul kalam, yuqarriruna tauhid ar-rububiyyah. Mereka menetapkan tauhid rububiyah, mereka menyatakan syirik itu adalah anta taqida anna hunaka khaliqan yakhluqu ma'allahi. Kata mereka, syirik itu adalah anda meyakini bahwa ada pencipta yang lain yang menciptakan selain Allah. Lah, kok syirik ini? Kalau begitu definisi syirik ini, Abu Jahal enggak musyrik. Musyrikin Quraisy enggak musyrik. Ya. Wa anna ahadan yudabbiru, ada meyakini bahwasanya ada orang lain yang mengatur alam semesta ini di samping Allah. wala ya'tabiruna syirka fil uluhiyyati syai'an. Mereka tidak mengungkapkan dengan benar, tidak dapat menjelaskan dengan benar apa itu tauhid syirik uluhiyah, syirik dalam kasus uluhiyah. Sedikit pun mereka enggak mampu mengungkapkannya. Bahkan mereka menamakan itu dengan selain namanya. Yaitu mereka mengatakan syirik itu dengan selain nama syirik. Tawassul itu sesungguhnya syirik itu apa? Oh, namanya yang bagus, masyru'. Tawassul. Apalagi taqarrub kepada Allah dengan wasitah sholihin. Itu namanya berganti lagi. Kalau dulu ya musyrikin Quraisy Abu Jahal beribadah kepada Allah nyembah lata misalkan. Orang-orang kafir yang ada di Thaif nyembah lata. Kata mereka apa? Taqarrub. Apa tuh? Syirik enggak? Oh, taqarrub. Mana abuduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Haulai syufa'una indallah kata mereka. Itu namanya tuh. Cakep enggak namanya? Kamu syirik kamu? Oh, enggak. Enggak apa syirik? Kita enggak beribadah pada mereka kalaupun kita beribadah kecuali agar mereka ini mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Masya Allah. Cakep bener namanya. Namanya jadi apa? Tawassul. Sama kayak sekarang kan? Ya. Riba, bunga, harum, padahal haram. Pelacur. PSK. PSK. Ya. Sate kiloan. Eh bukan ya. Apa? Pekerja seks komersial. Dukun. Mana-mana orang pinter, ahli metafisika. Subhanallah. Namanya udah kayak kuliah S3 ahli metafisika. Sampai bingung gitu. Ya, ini dukun ini UGM apa UI apa? Pajajaran ya. Pejajaran ternyata. Ngerti enggak pejajaran? Tapi kalau orang pintar bener itu. Apa pintar? Pintar bodoh. Nah. Pintar bohong. Ah, jahil. Orang pintar. Ya. Maka mereka menamakan syirik tadi dengan selain namanya waliyazibillah. Fa'alaina maka wajib bagi kita untuk memperhatikan perkara ini. Dan mengobati perkara ini dengan hikmah, dengan ilmu, dengan debat yang cara terbaik. Dan kita menjelaskan kepada masyarakat dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Dan berdebat dengan cara yang paling baik. Semoga Allah memberikan hidayah pada mereka, kepada siapa saja yang Allah kehendaki dia dapat hidayah. Nah, kata Syekh ini penting. Wala natrukuhum. Kita enggak boleh ninggalin mereka dalam kesyirikan. Wala nai'asu minhum. Enggak boleh putus asa dari mereka. Subhanallah. Terus kalau kita tinggalin mereka, kita belajar tauhid, komat kamit ini terus buat apa? Justru yang dimaksud belajar itu apa sih? Imam Ahmad tanya, ya. Ya. Menuntut ilmu itu sesuatu yang enggak ada tandingannya. Bagi yang benar niatnya apa sih? Nah, apa sih kata Imam Ahmad? Raf'ul jahli an ghairihi wa an nafsihi wa ghairihi. Menghilangkan kebodohan dari diri dia maupun orang lain. Nah, itu orang lain bodoh yang paling bodoh, bodoh terhadap tauhid. Ya, bukan bodoh itu namanya enggak bisa kimia fisika. Tapi bodoh yang paling bodoh adalah bodoh terhadap perkara. Maka integritas seorang inteleknya itu di mana letak pemahaman dia tauhidnya semacam mana. Kalau baru hud akidatan ke intelijitas dia di situ. Naik usul salasa, naik lagi situ. Naik kita bertauhid, naik situ. Qaidul arba, naik situ. Wasfu syubhat, wah naik level udah bisa bantah. Waksitiyah naik level lagi. Intelektual seseorang kadarnya dia tauhidnya pemahamannya enggak apa. Percuma S3 profesor bla bla ilmu dunia, tauhid nol, mau orang bodoh. Ilmu itu adalah tauhid, ilmu itu Al-Qur'an, itu Al-Qur'an semuanya tauhid. Nah, kalau bodoh terhadap tauhid, ya dialah bodoh hakikatnya. Ya, bodoh hakikat. Ya. Ada sahabat orang Arab Badui, sahabat. Dia enggak ngerti adab-adab yang lain, dia main kencing di masjid karena dia enggak tahu. Bertauhid. Ya, bertauhid. Ada orang yang jaga norma etika, ngerti, tahu ini itu tuh, tapi enggak pernah bodoh yang itu. Nah, hakikat ilmu adalah ilmu tauhid. Nah, ini penting ini untuk diketahui. Dan kita enggak boleh ninggalin orang lain kayak begini. Kita belajar tauhid, umat kami di sini bagus buat diri kita. Kemudian kita gak punya empati, simpati ke orang lain. Ah biarin aja, bodoh amat lah situlah, mau larung saji kek, mau lah. Kok begini? Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Ana wa man tabi'ani. Katakanlah this is my way. Way of life. Ana wa man tabi'ani. Saya dan orang-orang yang mengikutiku, mengikuti Nabi. Ad'u ila Allah ala basirah. Menyeru Allah, mengajak manusia kepada jalan Allah di atas basirah, di atas ilmu, di atas pemahaman tauhid. Wala naiasu minhu, enggak boleh putus asa dari mereka. Baru ditolak, baru dikatakan Wahabi ini recep ya. Ditolak, enggak apa. Wa hum fi dimatina, mereka itu dalam tanggung jawab kita. Masyaallah. Allah Ta'ala berfirman, wa anzir asyiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada keluarga kerabat terdekatmu. Ya tafaqahu bidin, wal agar mereka belajar agama. Tujuannya apa sih mereka belajar agama? Wal yunziru qaumahum, supaya mereka memperingati kaumnya. Idza raja'u ilaihim la'allam yahdarun. Kalau mereka kembali ke kaumnya, mereka kan nuntut ilmu rihlah. Kalau mereka kembali ke kaumnya, kasih tahu kepada kaumnya. Gitu, Bol. Jauh-jauh dari Flores ke sini mau main futsal doang, ngapain? Belajar terus ngapain? Kasih tahu ke kaumnya. Ya kaumi Floresiun. Floresiun. Udullaha wala tusyriku bihi syai'a. Masyaallah. Hah? Wahabi. Wahabi. Baik. Cukup ya? Biar nanti kita sisakan buat tadkiratus sam'. Subhanallah kalau dihentik syadulillah. Sampai mana ini? Hadhihi faidatu, hadhihi faidatun ya.